طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. Kita lanjut ke bait berikutnya. وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعُ وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعُ نعم. Di sini di naskah kita pakai ya ya. Iya. Naam. Di naskah tulisan tangannya siapa? Al-Uthaymin. Artinya di naskah kita ini ya, yang anda pegang, sama mungkin anda pegang ini, kalau dibaca wama udi udifai, jadinya ada ya setelah fa ya. Hah? Enggak ada. Jadi huruf akhirnya apa? Alfa. Oh, naskah ini aja yang PDF-nya ini berarti yang naam. Jadi udifa kan? Adhafa udifa mughayyir as-sighah. Berarti benar ya, sama dengan di naskah yang ditaklik oleh Syekh Al-Bukhari, wa ma udifa lin nabi al-marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u. Nah, jadi begitu kita tadi di nah, وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعُ وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعُ. طيب ya. Hadis yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Nabi disebut al-marfu' وَمَا لِتَابِعٍ, dan yang disandarkan kepada seorang tabi'in هُوَ الْمَقْطُوعُ adalah al-maqtu'. طيب. كتب ابن عثيمين رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع الحديث. المؤلف البيقوني رحمه الله menyebutkan dua macam dari macam-macam hadith, وهما keduanya adalah المرفوع والمقطوع. وهو القسم الرابع والخامس, dan keduanya merupakan jenis yang keempat dan kelima. Mimma dzukira fil nadhmi, dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam bait syair ini ya, dalam rangkaian bait syair ini dalam nadhm. Wa naqul inna al haditha bi'tibari man usnida ilaih. Kami katakan sesungguhnya hadis ya, hadis itu bi'tibari man usnida ilaih, dengan tinjauan ya, perhitungan man usnida ilaih, siapa yang disandarkan kepadanya hadis itu, matan hadis ya, disandarkan kepada siapa. Yang qasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga macam. Nah ya, dan memang bagusnya dikumpul langsung tiga macam ini, karena tiga macam ini semuanya sama-sama pembahasan matan ya, bukan pembahasan sanad. Pembahasannya pembahasan apa? Matan, yakni matan hadis disandarkan kepada siapa. Naam. Yang pertama al-awwal al-marfu'u ya, al-thani al-mawqufu. ولم يذكره الناظم هنا Dan An-Nazim, ya, pengarang ontem bait syair ini, yaitu Al-Baiquni, tidak menyebutkannya di sini, Al-Mawquf. Wa sayadhkuruhu, dan dia akan menyebutkannya fima ba'du, pada bait syair yang akan datang nanti, dipisah. Padahal bagusnya dikumpul, ya. Jadi satu. Naam. Adapun ini terpisah. Baik. Yani yang dikumpul di sini dua, yaitu yang ketiga ini al-maqtu'u. Naam. Al-mawquf dipisah di matan yang akan datang nanti setelah bait ini, bait syair ini, bait syair berikutnya bukan tentang al-marfu'. Naam. Tetapi tentang pembahasan al-musnad. Naam, datang al-musnad. Nanti tentang al-mawquf. Jadi bukan pembahasan tentang al-mawquf setelah ini, tapi tentang al-musnad. Jadi al-mawquf nanti akan datang. Tapi Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah di sini akan menjelaskan kepada kita ketiga-tiganya disatukan dalam satu syarah agar lebih mudah difahami, karena memang ketiganya ini ya sebaiknya dalam satu pembahasan. Naam, terkumpul dalam satu pembahasan. Naam, wa takhtalifu hadhihi thalathatu bi ikhtilafi muntaha sanad. Dan tiga macam jenis hadis ini berbeda ya bi ikhtilafi muntaha sanad. Nah, dengan perbedaan muntahas sanad, akhir, ujung sanad. Nah, akhir sanad. Faman tahasanaduhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis yang sanadnya berujung berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni matan yang diriwayatkan dengan sanad itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa al-marfu', maka itulah al-marfu'. Wa man taha ila as-sahabi fahuwa al-mawquf, dan yang berakhir kepada sahabat itulah yang disebut al-mawquf, yakni matan hadis itu disandarkan kepada sahabat, ya, jadi tidak lanjut ya kepada Nabi, tidak berujung kepada Nabi, hanya berujung sanad itu kepada sahabat. Wa man taha ila man ba'dahu fa huwa al-maqtu'u, dan yang berakhir kepada tabaqah, tingkatan ya setelah sahabat, yaitu tabi'in. Nah, setelahnya itu tabi'in. Tayyib. Fa huwa al-maqtu', maka itu yang disebut dengan al-maqtu'u. Jadi ujung sanad itu tidak sampai kepada sahabat, apalagi kepada Nabi, enggak. Berakhir hanya di tingkatan ya tabaqah tabi'in, yang merupakan generasi tabaqah ya, tingkatan generasi setelah generasinya sahabat. Nah, berujung di situ saja, berhenti di situ saja. Matan disandarkan kepada salah satu tabi'in. Itu puncak tertingginya. Maka itulah yang disebut dengan al-maqtu'u. Fahimtum? Bisa difahami? Hah? Wal maqtu'u ghairul munqati'i kama sayati. Dan al hadith al maqtu' bukan hadith al munqati' kama sayati, sebagaimana akan datang. Al munqati' ya, hadith yang terputus sanadnya, itu pembahasannya terkait dengan kaitannya dengan ittisalus sanad. Kaitannya dengan apa? Ittisal as-sanad, bersambungnya sanad. Jika ada yang tidak bersambung, ada yang terputus, ada inqita', keterputusan sanad, disebut al-munqati'. Naam. Adapun ini al-maqtu'. Dibedakan ya. Naam. Fal marfu'u huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn. Yaitu hadis yang diidhafahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, sabda atau fi'il, perbuatan atau takrir atau persetujuan. Ya. Sabda Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi atas suatu perkara. Misalul qaul, contoh matan hadis itu berupa sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang disandarkan kepada beliau. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah sesungguhnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat-niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah sesungguhnya setiap orang pelaku amalan akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Ya, niatnya dalam beramal. Hadits ini muttafaq alaih. Hadits Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Afa hadha marfu'un min al-qaul? Maka ini contoh hadits marfu' berupa sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi dengan sanad yang sahih Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, ya, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dari Umar, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi berujung berakhir di Nabi, bahwa Nabi bersabda. Berarti disandarkan sabda itu kepada Nabi. Berarti marfu'. Wa mithalul fi'li, contoh al-fi'l, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tawaddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Famasaha ala khuffaih, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, bagian atas kedua khufnya, yakni mengusap punggung kedua khufnya, mengusap bagian punggung, bagian atas, yakni bagian punggung kedua khufnya. Naam. Wa hadha marfu'un min al-fi'li, dan ini tergolong hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi alaihi wasallam, min al-fi'l, berupa perbuatan amalan beliau. Ya. Jadi sanad berujung kepada Nabi alaihi wasallam bahwa Nabi pernah berwudu dan seterusnya. Ya. Baik. Berarti marfu' disandarkan amal perbuatan itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa mithalut taqriri, contoh takrir persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, ya, yang merupakan budak jariyah, ya, budak wanita salah seorang sahabat, ya, yang budak wanita itu bersalah, melakukan kesalahan. Nah, dalam penggembalaan kemudian dipukul oleh tuannya sahabat tersebut, kemudian yakni ditempeleng, kemudian sahabat ini merasa bersalah dan ingin memerdekakannya, ya. Kemudian dia mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan kasusnya, qadhiyahnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengetes jariyah tersebut, apakah pantas untuk dimerdekakan atau tidak, karena memerdekakan budak itu, ya, pantasnya syaratnya adalah beriman. Nah, beriman, jika masih kafir maka pantasnya, ya, tetap dalam keadaan diperbudak. Diteslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tesnya adalah aina Allah, di mana Allah berada. Nah, qalat, jariyah itu menjawab, fis samai, fis sama, di mana, di mana, di atas langit. Jangan katakan di langit, ya. Di atas langit. Nah. Di atas langit. Tayyib. Baik, yakni fi sama fil ulu. Sama bermakna al-ulu. Jika fi-nya dzarf. Jika fi-nya dzarf, ya, maka as-sama artinya al-ulu. Di ketinggian, di atas. Nah, jika as-sama diartikan langit, bangunan tujuh lapis langit, maka fi-nya bermakna ala. Ala as-sama, yakni di atas langit. Baik. Hadith ini hadith dalam Sahih Muslim. Nah, dari sisi mana ikrar Nabi atau takrir Nabi SAW? Di sini Syekh mengatakan fa aqarraha ala dzalik. Lantas Nabi alaihi salatu wasalam menyetujui jariyah tersebut atas jawabannya itu. Nah, yakni Nabi tidak bersabda dengan sabda yang semisal dengan ucapan jariyah ini. Nabi tidak ada sabdanya di sini mengatakan Allah fis sama, enggak. Yang menjawab hanya jariyah itu. Setelah dijawab oleh jariyah itu, dan pertanyaan lainnya adalah man ana, siapa saya? Jariyah itu mengatakan anta Rasulullah, anda adalah Rasul Allah. Artinya itu bukti bahwa wanita itu beriman dan imannya benar. Keimanannya tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul diutus Allah SWT, keimanan dia benar tentang wujud Allah, keberadaan Allah itu di atas langit, di atas arasy. Ya, Nabi mengatakan setelah jariah itu menjawab semua yang tanya oleh Nabi, Nabi mengatakan apa? Kepada sahabat yang memiliki jariah yang bermaksud merdekakannya ini, Nabi mengatakan i'tiqha, merdekakan dia. Artinya dia pantas dimerdekakan. Nah, artinya bisa dimerdekakan. Memenuhi syarat. Sesuai yang diinginkan oleh sahabat itu memenuhi syarat untuk dimerdekakan. Fa'innaha mu'minah. Karena sesungguhnya dia wanita yang beriman. Ya. Wanita yang beriman. Sabda Nabi ini, ya, menunjukkan takrir pembenaran Nabi, persetujuan Nabi atas jawaban jariah tersebut, bahwa keimanannya wanita itu beriman dan keimanan yang benar. Bisa difahami? Nah, persetujuan terhadap jawabannya. Memang Nabi bersabda di hadis itu, tapi Nabi tidak menyabdakan ana Rasulullah, Allahu fis sama. Nabi tidak menyabdakan itu, jawabannya jariah di hadapan Nabi, dan Nabi mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Itu sabda Nabi, i'tiqha fa innaha mu'minah. Ini apa? Berarti golongannya apa? Takrir persetujuan Nabi atas jawaban jariah tersebut. Nah, jadi sahabat tadi bermaksud menebus kesalahannya dengan memerdekakannya, dan setelah dites oleh Nabi SAW, disetujui oleh Nabi SAW jawaban jariah tersebut. Nah, wahada marfu'un minat takrir, dan ini termasuk marfu'. Ya, berupa takrir persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam. Wadih? Wahal ma fu'ila fi waktihi au qila fi waktihi yakunu marfu'an. Apakah yang dikerjakan di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, atau diucapkan di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, yakunu marfu'an, termasuk hadis marfu'. Ya. Naqul in 'alima bihi, kami katakan kata Ibnu Athaillah rahimahullah. In 'alima bihi, jika Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui peristiwa itu, apa yang dilakukan itu di masa hidupnya, apa yang diucapkan itu di masa hidupnya, ya, fahuwa marfu', maka itu termasuk marfu'. Yakni takrir jika Nabi tahu, ya, Nabi mengetahuinya. Li'annahu yakunu qad aqarra dhalik. li'annahu yakunu qad aqarra dhalik, karena sesungguhnya Nabi SAW ya beliau sudah menyetujuinya. Nabi mengetahui peristiwa itu. Baik. Nabi tidak mengingkarinya. Berarti Nabi menyetujuinya, kan begitu. Nah, wa in lam ya'lam bih. Nah, ini permasalahannya. Wa in lam ya'lam bih. Dan apabila Nabi alaihissalam tidak tahu peristiwa itu, tidak mengetahui, tidak dapat informasi, tidak mendengar ya tentang peristiwa itu, falaisa bimarfu', maka itu tidak termasuk marfu'. Baik, tidak termasuk marfu', yakni tidak termasuk dalam kategori marfu' yang jenisnya takrir, persetujuan. Kenapa? Karena tidak diketahui persetujuan Nabi terhadapnya, dikarenakan Nabi tidak tahu peristiwa itu. Nah, li'annahu lam yudhaf ilaih. Li'annahu lam yudhaf ilaih, karena sesungguhnya perkara itu tidak didhafahkan, tidak disandarkan kepada Nabi. Berarti kan tidak termasuk marfu'. Ingat definisi marfu'. Mada? Ma udifa ila an-nabi huwa al-marfu'u wa ma udifa lin-nabi huwa al-marfu' wa ma udifa lin-nabi al-marfu'u. Tamam? Wa ma udifa lin-nabi al-marfu'u. Ini tidak diidhafahkan, tidak disandarkan kepada Nabi. Berarti kita tidak bisa mengatakan itu marfu'. Walakinnahu hujjatun. Perhatikan baik-baik ya. Walakinnahu hujjatun, akan tetapi itu termasuk hujjah. Termasuk hujjah artinya dalil. Alal qawlis sahihi, menurut pendapat yang benar. Bagaimana bisa jadi hujjah dalil, padahal itu tidak disandarkan kepada Nabi, padahal itu tidak termasuk marfu'. Ya. Wa wajhu kaunihi hujjatan iqrarullahi iyyahu. Sisi ya, keadaan hadis itu sebagai hujjah ya adalah iqrarullahi iyyahu, persetujuan Allah atas perkara itu. Bukan persetujuan Nabi, karena Nabi tidak tahu, tidak disandarkan kepada Nabi bahwa Nabi menyetujuinya. Tetapi hujjah dalil, karena sisi tinjauannya adalah persetujuan Allah, karena Allah Maha tahu. Baik. Wa dalilu ala hadza, dalil atas hal ini, anna sahabata ridwanullah alaihim, sesungguhnya para sahabat, semoga ridha Allah SWT tercurah atas mereka, ihtajju, mereka berhujjah, biikrarillahi lahum, dengan persetujuan, ikrar persetujuan Allah kepada mereka, para sahabat, fi ba'di ma yaf'alunahu, pada sebagian perkara yang mereka kerjakan. Ya, walam yungkir alaihim dhalik, walam yungkir alaihim dhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari hal itu atas mereka, tidak turun ayat mengingkari itu, tidak pula turun wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya agar Nabi mengingkarinya dengan hadisnya, enggak. Baik. Itu berarti Nabi menyetujui. Dibiarkan oleh Allah terjadi tanpa pengingkaran berupa turunnya ayat ataupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Jabirun radhiyallahu an, sebagaimana kata Jabir radhiyallahu an, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami biasa melakukan azl sementara dan di dalam keadaan Al-Qur'an turun. Ya. Azl itu senggama terputus. Nah, untuk menghindari ya terjadinya pembuahan, yakni supaya tidak istrinya tidak hamil, tidak ada anaknya. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Ini adalah perkara yang terjadi di rumah-rumah sahabat. Hal yang tersembunyi. Ya. Tetapi Allah SWT Maha tahu. Jabir mengatakan kami biasa melakukan itu dalam keadaan Quran turun. Artinya apa? Wa kana al-Qur'anu yanzilu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran turun ya secara berangsur-angsur kan begitu. Berangsur-angsur bukan sekaligus kan. Nah, Quran turun ya di masa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ka'annahum yaqulun, seakan-akan para sahabat mengatakan, yakni berhujjah, ya, law kana hadzal fi'lu haraman, sekiranya perkara ini haram, lanahallahu anhu fi kitabihi, sungguh Allah akan melarang perkara itu dalam kitabnya. Yakni seandainya itu perkara haram, tidak akan dibiarkan oleh Allah dilakukan oleh para sahabat yang mendampingi Rasulnya. Nah, tentu Allah akan merungkan wahyu berupa ayat yang akan dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Karena Quran turun. Nah, ada ayat-ayat yang turun. Ternyata tidak ada ayat yang turun mengingkari hal itu. Nah, au auha ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bidali au atau auha, Allah mewahyukan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu sehingga nabi akan menyampaikan sabdanya melarang hal itu. Itu juga tidak. Sekiranya perkara haram, tentu Allah akan menurunkan wahyu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis yang disabdakan. Itu juga tidak terjadi. Naam, karena Allah la yuqirrul harama, karena sesungguhnya Allah tidak akan ya menyetujui suatu perkara yang haram, dan itu adalah masa-masa penetapan syariat melalui turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan ya wahyu-wahyu yang diwahyukan kepada nabi berupa hadis-hadis. Nah, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang melarang. Baik. Wadalilu ala dhalika qawlu ta'ala, dalilnya atas hal perkara itu firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 108. Yastaghfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia ya secara rahasia, mereka melakukan hal itu agar tidak ketahuan oleh orang-orang di sekitar mereka. Wala yastaghfuna minallah, dan mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Yastakhfuna minas, mereka berusaha untuk bersembunyi secara rahasia melakukan hal itu dari manusia agar tidak ketahuan orang-orang, tetapi mereka tidak bisa ya melakukan upaya apapun untuk bersembunyi dari Allah, untuk merahasiakannya dari Allah tidak bisa. Ya. Wa huwa ma'ahum, sementara dalam keadaan Allah bersama mereka. Ma'iyah, sifat kebersamaan Allah bersama mereka, bersama makhluk. Di sini ma'iyah apa? Ingat sifat ma'iyah ada berapa? Ada dua. Ini akidah. Asma sifat. Ma'iyah, sifat kebersamaan Allah ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama ma'iyah. Sudah belajar belum? Ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah dengan makhluknya bersifat umum, meliputi seluruh makhluk. Allah bersama mereka. Ya, dengan mengetahui mereka, dengan ilmunya mengetahui mereka, dengan penglihatannya melihat mereka semua, dengan pendengarannya mendengar mereka semua, dengan pengawasannya mengawasi mereka semua, dan seterusnya. Dalam keadaan wujudnya, zatnya diri Allah di mana? Di atas arasy, di atas langit, tetapi bersama mereka, ya, dengan melihat mereka semua, mendengar mereka semua, mengetahui mereka semua, mengawasi mereka semua, dan seterusnya, ya, mengatur kehidupan mereka semua. Itu ma'iyah amma, meliputi seluruh makhluk. Yang kedua ma'iyah khassah, ma'iyah kebersamaan sifatnya khusus, yaitu apa? Pertolongan, taufik, perlindungan. Ya, ini khusus untuk orang-orang beriman. Allah bersama hamba-hamba yang beriman, bertakwa, wali-walinya dari kalangan para nabi dan siddiqin dan yang lainnya, dengan memberi mereka taufik, memberi mereka pertolongan, perlindungan. Nah, ma'iyah yang dimaksud di sini ma'iyah apa? Ma'iyah ammah, umum. Wa huwa ma'ahum, dan dia Allah, dalam keadaan Allah SWT bersama mereka dengan ilmunya, ya, mengetahui mereka, tidak bisa bersembunyi dari Allah SWT. Naam. Idh yubayyituna ma la yardha min al-qawl, idh, ketika mereka, ya, di malam hari secara diam-diam rahasia mereka merancang, ya, nah, mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Baik. Padahal mereka berusaha bersembunyi nih, merahasiakannya dari orang, tapi tidak bisa mereka merahasiakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini mengingkari tabyiz, apa yang mereka tabyiz di malam hari itu dari perkara mungkar. Turun ayat mengingkari. Nah, fa'ulai alladhina bayyatu ma la yardahu Allah ta'ala min al-qawl qad istakhfaw 'an ayunin nas wa lam ya'lam bihin nasu. Mereka orang-orang itu yang secara rahasia, ya, menyembunyikan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ucapan. Nah, mereka telah berupaya untuk menyembunyikannya dari penglihatan manusia, pendengaran manusia, tidak ada orang yang tahu di sekitar mereka. Walakin lamma kana fi'luhum ghayra mardiyyin 'inda Allah ta'ala, akan tetapi tatkala perbuatan mereka itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ankara Allah 'alaihim dzalik, Allah mengingkari hal itu atas mereka dengan menurunkan ayat ini. Tayyib, fadalla hadza, maka ini menunjukkan ala annama fu'ila fi 'ahdi an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam walam yunkirhu Allah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan di masa hidup Nabi alaihi wasallam, meskipun Nabi tidak tahu, ya, walam yunkirhu Allah ta'ala, sementara Allah tidak mengingkarinya, seperti yang dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh Jabir berada di atas. Fa innahu hujjah, maka sesungguhnya itu adalah hujjah, dalil. Baik. Lakinnana la nusammihi marfu'an. Jadi secara hukum, entabihu, fa innahu hujjah, maka itu hujjah, artinya secara hukum itu sama dengan hadis yang disebut al-marfu', yang kategorinya ma'udhifa lin-nabi. Al-marfu' sama dengan itu dari segi hukum, tetapi berbeda dari segi hakikat, karena ini tidak diidhofahkan, tidak disandarkan kepada Nabi. Nabi tidak tahu. Tamam? Dalam riwayat tidak disandarkan kepada Nabi. Baik. Kan begitu. Jadi secara hakikat bukan marfu', karena tidak disandarkan kepada Nabi pada riwayat. Tetapi dari segi hukum, pendalilan sebagai hujjah, sah, sama. Nah. Adapun dari segi hakikat, beda. Istilahnya apa? Lakinnana la nusammihi marfu'an. Akan tetapi kita tidak menamakannya marfu', karena hakikatnya beda dalam hal periwayatan, karena tidak disandarkan dalam riwayat kepada Nabi. Wa dhalika li'annahu la tasihhu nisbatuhu ilan Nabi. Hal itu dikarenakan tidak sah penisbatannya, ini penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak bisa menamakannya marfu', menyebutnya marfu'. Wa innama summiyal marfu'u marfu'an. Nah, ini sampai di sini tadi, ya. Sampai di sini penjelasannya tadi. Dzalika li'annahu la tashihhu nisbatu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bisa difahami ya sampai di sini? Marfu itu apa? Kalau mau mengatakan itu hadis marfu, yani hakikat riwayat itu marfu apabila seperti di matan ma udhifa lin nabi. Makanya Syekh sekarang kembali menjelaskan tentang itu, innama summiyal marfu'u marfu'an lirtifa'i martabatihi. Hanya sesungguhnya hadis marfu itu disebut marfu. Kenapa disebut marfu? Ini sekarang Syekh hendak menjelaskan kenapa disebut marfu. Baik. Yani dari segi keterkaitan, ya, antara istilah ini dengan makna bahasanya. Marfu itu artinya apa marfu? Dari segi bahasa, marfu artinya sesuatu yang ditinggikan kan, diangkat tinggi. Nah, kenapa lirtifa'i martabatihi? Karena ketinggian, ya, martabatnya, derajatnya, tingkatannya. Li'anna sanada, karena sesungguhnya sanad itu ghayatuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena sanad itu puncak akhirnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadha, maka sesungguhnya ini arfa'u, lebih tinggi martabatnya. Paling tinggi. Fa inna hadha arfa'u ma yakunu martabatan. Fa inna hadha arfa'u ma yakunu martabatan, karena ini adalah martabat, tingkatan yang paling tinggi. Nah, ketika itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebenarnya ada di atasnya lagi. Tetapi sudah, ya, diberi istilah khusus. Nah, wa amma ma udhifa ila Allah taala, adapun yang disandarkan kepada Allah taala, minal hadithi, dari suatu hadis, fa innahu yusamma, maksudnya itu disebut al hadith al qudsiyya aw al hadith al ilahiyya aw al hadith al rabbaniyya. Nah, itu istilah-istilahnya. Hadith qudsi yang paling sering kita dengar, ya, hadith qudsi. Nah, nama lainnya hadith ilahi, hadith rabbani. Nah, baik. Kenapa? Di anna muntahahu ila rabbil alamin azza wa jal. Karena, ya, puncaknya berakhir kepada Allah rabbul alamin azza wa jal. Baik. Maka disebut hadith kursi, hadith ilahi, hadith rabbani. Wal marfu'u muntahahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al marfu' puncaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang disandarkan kepada Allah, yakni sanadnya itu melampaui Nabi. Jadi Nabi mengatakan, Allah berkata. Jadi Nabi menyandarkan ucapan itu kepada Allah, bahwa Allah berkata. Nah, di sini terjadi polemik, ya, dalam memahami hadis ini. Nah, yakni terjadi perbedaan pendapat masalah. Nah, kontroversi memahami apakah itu sabda Nabi, yakni Nabi yang menyabdakan pertama kali, hanya saja dalam bentuk periwayatan Nabi menyandarkannya kepada Allah bahwa Allah berkata, tapi itu sebenarnya sabda Nabi kategorinya, atau itu kategorinya memang firman Allah langsung, Allah yang pertama kali mengucapkan, Nabi hanya mengutip, berarti seperti Quran. Di sini terjadi apa? Terjadi perbedaan pendapat. Nah, ya, dan pembahasan kita bukan tentang itu. Ya, di antara yang menguatkan pendapat bahwa itu tidak sama dengan Quran, ya, jadi bukan Allah yang pertama kali mengucapkan, Nabi hanya mengutip dari Allah, ya, melainkan itu sabda Nabi, ya, tetapi dengan bentuk periwayatan Allah berkata. Karena hadith-hadith kursi itu tidak bisa dibaca dalam sholat sebagai pengganti ayat-ayat Quran. Wallahu a'lam, pembahasan kita bukan tentang itu, ini sekadar isyarat saja. Nah, kemudian setelahnya pembahasan tentang maktu'. Nah, bagian kedua dari bacaan ini, bagian ujungnya yakni. Nah, ajzul bait, ujung bait, wa qawluhu wa ma li tabi'in huwal maktu'u. Naam, wa hadha huwal qismus sabi'u, dan ini adalah jenis yang ketujuh dalam manzumah. Wal maktu'u huwa ma udifa ila tabi'i wa man ba'dahu. Di sini ada tambahan penjelasan dari Syekh, wa man ba'dahu. Di matan Al-Baiquni di al-manzumah hanya mengatakan apa? Nadim Al-Baiquni dalam al-manzumah hanya mengatakan wa ma li tabi'in huwal maktu'. Wa ma li tabi'in, dan yang di yakni ma udifa li tabi'in, yang diidhafahkan kepada salah satu tabi'in. Kalian perhatikan ya. Wa ma udifa lin nabi di sini apa? Lin nabi ma'rifah ya, pakai al ya. Karena nabi hanya satu, Nabi Muhammad SAW hanya satu. Nah, wa ma li tabi'in, yakni ma udifa li tabi'in pakai nakirah. Paham tum? Ya, supaya bermakna mutlak. Karena tabi'in jumlahnya banyak, yakni, dan hadis yang diidhafahkan di sana kepada salah satu tabi'in. Faham tum? Nah, di sini An-Nadhim hanya mengatakan tabi'in, yang disandarkan kepada tabi'in. Bagaimana jika disandarkan kepada tabaqah, tingkatan, ya, setelah generasi tabi'in, yakni atba'ta tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin di syarah. Wa man ba'dahu, dan generasi setelah tabi'in. Jadi tabaqah, tingkatan, ya, generasi setelah tabi'in, yaitu atba' tabi'in, ya. Setelahnya ini juga disebut maktu'. Wa hakadha sammahu ahlul ilmi bil hadith. Demikianlah ahlul ilmi bil hadith, artinya ulama ahli hadith menamakannya dengan maktu'. Jadi yang disandarkan kepada tabaqah setelah sahabat. Karena yang disandarkan kepada sahabat mauquf. Nah, yang disandarkan kepada setelah sahabat itu maktu', baik itu kepada tabi'in maupun generasi setelah tabi'in. Baik, faham dum? Summiya bidzalik, dinamakan demikian li'annahu munqati'un fi rutbati 'anil marfu'. Karena sesungguhnya dia terputus ya tingkatannya dari al-marfu' wa 'anil mauquf, dan dari al-mauquf. Yakni maktu' terputus sampai di situ penyandarannya, tidak lanjut ya, mauquf dihentikan kepada sahabat penyandarannya, tidak lanjut diangkat sampai kepada nabi. Diputus sampai di situ penyandarannya, yakni sampai generasi puncaknya yang tertinggi hanya tabi'in. Nah, puncak tertingginya penyandarannya hanya kepada tabaqah, tingkatan generasinya siapa? Tabi'in. Tidak dihentikan sampai kepada sahabat untuk disebut mauquf, dan tidak diangkat tinggi ke atas sampai kepada nabi untuk disebut marfu. Diputus maktu', diputus di generasi tabi'in saja. Makanya disebut maktu', yakni munqati'un fi rutbati 'anil marfu'i 'anil mauquf. Paham tum? Hah? Barakallahu fikum. Mithlu ma law nuqila kalamun 'anil Hasan al-Basri rahimahullah, fa naqulu 'anhu hadha atharun maktu'un. Ya, misalnya ya sesuatu yang kalau di sesuatu itu dinukilkan, diriwayatkan, kalam dari Al-Hasan Al-Basri. Ada ucapan Al-Hasan Al-Basri yang diriwayatkan. Nah, bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Maka ini kita katakan atharun maktu'. Baik. jika melampaui tabi'in, tidak terputus penyandarannya hanya di situ, ya, tetapi melampaui itu dan tetapi berhenti di sahabat, maka disebut atharun mauquf. Jika diangkat di atasnya, ditinggikan kepada Nabi penyandarannya, yakni diangkat lebih tinggi sampai kepada Nabi, disebut marfu'. Jika Nabi menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut hadits qudsi. Ar-Rabbani hadits ilahi. Gitu ya? Barakallahu fikum. Ada penjelasan lanjutan tentang al-mauquf yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, insyaallah. Adapun untuk majelis ini kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.